يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita mengkaji kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kali ini kita akan menjelaskan pasal yang ke-6, faslun fi darajatil halali wal harami. Pasal tentang tingkatan-tingkatan perkara yang halal dan perkara yang haram. Di bawah judul ini, penulis akan menjelaskan kepada kita bahwa sesuatu yang halal itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling halal, paling baik, ada pula yang sedang-sedang, dan ada yang rendah. Demikian pula perkara yang haram. Ada yang sangat haram, sangat buruk, ada pula yang sedang-sedang, dan ada yang ringan. Nanti akan dijelaskan oleh penulis insyaAllah ta'ala. Kata beliau, i'lam annal halala kullahu tayyibun. Ketahuilah bahwa perkara yang halal semuanya adalah tayyib, adalah baik. Inilah yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir, ya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sungguhnya perkara yang halal itu terang, artinya terang jelas akan kebaikannya. Perkara yang haram juga demikian, jelas, ya, jelas akan keburukannya. Walakinna ba'dahu atyabu min ba'din. Akan tetapi sebagian perkara yang halal ini ada yang lebih baik dibandingkan yang lain. Dia lebih halal, ya. Wal harama kulluhu khabithun. Perkara yang haram juga seluruhnya adalah buruk. Walakinna ba'dahu akhbathu min ba'din. Akan tetapi sebagian yang haram ini ada yang lebih buruk dibandingkan yang lain. Ada yang lebih haram. Mungkin karena pengaruh yang ditimbulkan sehingga menjadikannya sesuatu yang paling haram. Bisa merusak dunia bahkan akhirat seseorang. Sama misalnya kesyirikan. Kesyirikan adalah sesuatu yang paling haram. Kenapa? Karena merusak dunia dan akhirat manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka ladzulmun adzim." Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Karena dia merusak. Merusak akidah manusia sehingga memberikan pengaruh dalam merusak kemaslahatan dunia manusia dan juga akhiratnya. Taib. Kama anna tayyiba yahkumu ala hulwin bil hararati. Sebagaimana halnya dengan perkara yang baik, ya, dia memutuskan, maka apa, di yuhkamu ala kulli hulwin bil hararati, maka diputuskan bagi setiap yang manis itu dengan panas, dengan kondisi panas. Artinya begini, segala yang manis itu mengandung panas. Ya. Mengandung panas. Jadi semua yang manis itu mengandung panas. Makanya madu, madu ya, itu panas. Karena dia manis. Gula itu sebenarnya panas. Cuma tidak sama panasnya dengan madu. Ya. Walakinnahu yaqul, akan tetapi sebagian orang berkata, hadza harun fid darajatil ula. Kan tetapi sebagian orang berkata, ini benda ini adalah panas dalam level pertama. Sama kalau lombok ya, lombok ada level 1 ya. Level pertama. Iya, manis juga begitu. Wa hadza fid darajati tsaniyati. Manis ini berada pada tingkatan ya, level yang kedua. Wa hadza fi tsalitsati. Manis yang begini ya, ini berada pada tingkatan yang ketiga. Level 3 ya. Wa hadza fi rabi'ati. Manis yang ini berada pada level yang keempat. Misalu dzalika fil haramil ma'khudhi bi'aqdin fasidin. Contohnya perkara itu dalam perkara yang haram. Perkara haram ini terambil dengan sebab akad yang fasid, akad yang rusak, akad yang batil. Haramun, dia haram, walakinahu laisa fi darajatil maksubi ala sabilil qahri. Akan tetapi perkara yang haram ini tidak berada setingkat dengan sesuatu yang diambil secara paksa. Iya. Jadi misalnya ada orang yang jual beli, ya, dengan cara yang apanya, akad yang rusak misalnya. Misalnya dia tipu orang. Iya. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang apa dari hasil akad ini, maka sesuatu yang dihasilkannya itu haram. Paham ya? Baik. Tapi kalau dia mendapatkan sesuatu yang dirampas, barang yang dirampas misalnya dengan cara yang zalim dia kuasai, bahkan dia ya ancam orang, bahkan mungkin ya sampai dia pukul orang, dia bunuh orang misalnya. Nah, ini jelas keharamannya lebih parah ya dibandingkan yang pertama tadi. Ya, karena ini menyakitkan hati orang. Kalau mungkin yang pertama ya, terkadang orang yang disakiti dia tidak rasa ya. Bahwasanya dia ditipu, dia disakiti ya, dia dizalimi. Tapi kalau ini dia lihat dan dia rasakan, jiwa dan rasa raganya merasakan kezaliman tersebut. Ya. Balil maksubu agladu, bahkan yang dirampas ini dengan cara yang zalim ini itu lebih parah. Idh fihi idza'ul ghairi, sebab di dalamnya terdapat ya gangguan terhadap orang lain. Penyakitan ya, menyakiti orang lain. Ya. Wa tarku tariqi syar'i fil iktisabi, dan juga meninggalkan cara yang syar'i dalam memperoleh harta benda. Dia rampas hartanya orang. Seperti yang kita lihat pada masa kita ini, orang bergampangan mengambil tanah saudaranya, tanah orang lain. Ya. Bahkan dia sadar bahwasanya itu bukan tanahnya, tapi dicarikan cara bagaimana dia ambil hartanya orang. Ya. Ini tentunya lebih haram ya, dibandingkan orang yang berjualan di pasar misalnya, dia katakan ini made in Italy padahal made in Surabaya. Iya. Kalau ini kan mungkin ya tidak terlalu sakit di hati orang ya, tapi kalau orang kita ambil barangnya ya, ya dengan cara-cara yang zalim kita rampas, Bahkan kita kadang memenjarakan orang yang tidak bersalah. Ya. Jiwa dan raganya kita sakiti, ya. Baik. Walaisa fil 'uqudil fasidati illa tarku tariqit ta'abbudi faqat. Sedangkan tidak ada di dalam akad-akad yang rusak itu kecuali hanya sekedar meninggalkan, ya, jalur ta'abbud, ya, jalur penghambaan saja. Artinya kita tidak menempuh jalur yang halal. Jalur halal inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalur yang hendaknya ditempuh oleh seorang hamba, tapi dia tidak tempuh. Iya. Wa kadzalikal ma'khudhu dzulman min fakirin aw salihin aw yatimin. Akhbathu wa agladhu minal ma'khudhi min qawiyyin aw ghaniyyin aw fasikin. Demikian pula sesuatu yang terambil secara zalim dari seorang yang fakir ataukah seorang yang soleh ataukah dari seorang anak yatim, itu lebih lebih parah dan lebih buruk dibandingkan sesuatu yang terambil dari orang yang kuat ataukah orang kaya atau orang yang fasik. Sama-sama haram. Paham ya? Kita ambil barangnya orang. Orang kaya dengan orang fakir kita ambil barangnya kan beda. Ada orang kaya misalnya dia punya HP. Misalnya harganya 2 juta. Si fakir ini juga kebetulan dia punya HP. Ya mungkin juga dipinjami atau apalah begitu ya. Punya istrinya atau punya siapa. Dia pakai. Ya. Kehilangan barang karena terambil, ya, diambil oleh orang lain, si pencuri misalnya, maka tidak akan sama, ya, orang kaya yang kita curi dengan orang fakir ini, orang miskin ini. Paham ya? Karena rasa sakitnya berbeda. Orang kaya kalau kehilangan HP cuma 2 juta harganya, berapa sih ini? Ya, seperti kerupuk dia beli kalau anak-anak ya. Nah, sementara orang fakir ini, ya, susah dia dapatkan harta, bahkan mungkin 1 tahun dia kumpulkan uang baru bisa ada uang yang terkumpul sebanyak 2 juta untuk beli HP lagi. Misal ini ya. Iya. Itu tidak akan sama. Kalau kita ambil barangnya orang yang kaya dengan orang fakir secara zalim. Ya, demikian pula di sini berikan contoh orang yang kuat, ya, dengan orang yang lemah, ya, orang kuat dengan orang yang lemah, misalnya anak yatim, ya, itu tidak akan sama. Orang yang fasik dengan orang yang soleh. Orang yang soleh punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku, orang yang aku cintai, ya. Wali itu orang yang dicintai oleh Allah. Maka aku akan umumkan peperangan baginya. Orang yang soleh adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil barangnya tidak sama kalau kita ambil barangnya orang fasik. Walaupun semuanya adalah perkara yang diharamkan dalam agama. Paham ya? Karena orang yang soleh ini punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang fasik ini tidak punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda. Ketika kita ambil hartanya si soleh dengan kita ambil hartanya si fasik. Jelas ya. Ini yang diinginkan oleh penulis di sini bahwa perkara yang halal itu bertingkat-tingkat, demikian pula perkara yang haram itu juga bertingkat-tingkat. Ya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, selanjutnya penulis di sini akan menjelaskan kepada kita pasal yang ke-7, faslun fi darajatil wara'i, pasal tentang derajat-derajat, tingkatan-tingkatan al-wara. Al-wara seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita, dia berasal dari bahasa Arab, ya, dari kata wari'a, yara'u. Wara'an itu artinya al-kafu anil maharim, menahan diri dari sesuatu yang haram. Itu asalnya wara. Tapi kemudian ya, setelah itu para ulama mengembangkan bahwa bukan hanya seorang itu menahan diri dari perkara yang haram, oleh karena itu dijelaskan oleh Al-Qarafi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama usul, kata beliau, al-wara'u tarku ma la ba'sa bih makhafata ma bihi ba'sun. Wara' itu, kata beliau, adalah meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa karena takut terjerumus ke dalam perkara yang apa-apa, yakni perkara yang haram. Dari sinilah para ulama kita menjelaskan bahwa wara' itu bukan hanya meninggalkan sesuatu yang haram, bahkan terkadang orang yang wara', orang yang punya sifat wara', dia meninggalkan sesuatu yang syubhat, sesuatu yang samar, tidak jelas apakah dia halal atau haram. Bahkan ada di antara mereka yang meninggalkan sesuatu yang halal karena dia takut terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Ini yang akan dijelaskan oleh penulis di sini. Beliau akan jelaskan kepada kita tingkatan wara', ya, dalam beberapa perkara. Kata beliau, wal wara'u lahu darajatun arba'un. Wara' itu memiliki 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, kata beliau, darajatul ula, dan ini tingkatan yang paling rendah, tingkatan standar, rata-rata dan kebanyakan dilakukan oleh manusia. Wahia darajatul uduli an kulli ma tattadi al-fatwa tahrimahu, yaitu tingkatan berpaling dari segala perkara yang dituntut oleh fatwa pengharamannya. Jadi kalau para ulama kita memfatwakan, apalagi ada ijma, haramnya perkara tersebut, kemudian ada orang di antara kita yang meninggalkannya, dia tahu bahwasanya khamar itu haram, dia tinggalkan. Dia tahu bahwasanya zina itu adalah haram, dia tinggalkan. Dia tahu bahwasanya nikah mut'ah itu adalah haram, dia tinggalkan. Dia tahu bahwasanya ini adalah riba, dia tinggalkan. Ini wara' yang paling rendah, wara' yang standar kebanyakan manusia bisa melakukannya. Paham ya? Wa hadza la yahtaju ila amsilatin. Perkara seperti ini atau wara' yang seperti ini tidak butuh kepada contoh-contoh. Pokoknya semua yang haram kemudian ditinggalkan oleh seseorang, itulah wara' pada tingkatan yang pertama. Ini wara' level 1 ya. Tapi level satunya dia dari bawah. Iya. Baik. Berikutnya ad-darajatu tsaniyatu, tingkatan yang kedua, al-wara'u an kulli syubhatin la yajibu ijtinabuha. Wara' dari segala yang syubhat, La yajibu tinabuha, tidak wajib untuk menjauhinya. Walakin yustahabbu, akan tetapi dianjurkan. Ya, artinya dianjurkan itu dilakukan wara' yang seperti ini. Ya. Ini nanti akan diberikan ya contoh oleh penulis pada setiap tingkatan ini. Jadi sesuatu yang syubhat banyak ya. Sesuatu yang tidak jelas apakah ini halal atau haram. Ya. Misalnya ada orang, misalnya dia berburu, kemudian dia panah ya, sambil dia baca bismillah, dan kemungkinan ya bisa mati ya, apa dia bisa sembelih setelah itu, tapi apa dia bisa dapatkan ya rusa itu misalnya atau hewan apalah ya, tapi setelah itu hewan buruan ini lari. Iya. Hewan buruan ini lari. Iya. Ketika dia lari, tiba-tiba dia mati. Maka tidak jelas apakah kematiannya karena kita panah? Iya, ataukah karena sebab yang lain? Di situ ada syubhat. Iya. Di situ ada syubhat. Kalau seseorang meninggalkannya karena hati-hati, paham ya? Karena ada sifat waraknya, maka itu adalah haknya. Tapi kalau dia ambil dan dia makannya hasil buruan tersebut, ini juga tidak apa-apa. Iya. Cuma mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol tentunya seseorang ya. Seseorang apanya meninggalkan sesuatu yang syubhat tersebut. Iya. Ini banyak sekali contohnya ya, halal yang syubhat seperti ini. Bahkan terkadang kita pun ya dalam penghasilan kita ya, mungkin kita berdagang. Iya, terkadang mungkin ada hal-hal yang syubhat masuk dalam penghasilan kita. Iya, ini kadang ada masuk ya, terjadi hal yang seperti ini dalam ya penghasilan kita. Iya, ada hal yang syubhat ya. Iya. Taib. Jadi katanya al-wara'u an kulli syubhatin la yajibu ijtinabuha. Wara' dari setiap syubhat yang tidak wajib untuk dijauhi tapi dianjurkan. Kama sayati fi kismi syubhati, sebagaimana halnya nanti datang dalam jenis ya syubhat. Nanti akan dijelaskan hal-hal yang syubhat. Ada contoh-contohnya nanti akan dibawakan oleh penulis insyaallah taala. Wa min hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Nah, termasuk dalam perkara ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu menuju kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian ad-darajatu tsalitsatu, tingkatan yang ketiga dari tingkatan-tingkatan wara'. Al-wara'u an ba'dil halali makhafatan luku'i fil harami. Wara' dari sebagian perkara yang halal karena khawatir terjatuh dalam perkara yang haram. Ya, halal, tapi khawatir nanti jatuh dalam perkara yang haram. Maka seorang yang meninggalkan perkara yang seperti ini berarti dia telah merealisasikan tingkatan wara' yang ketiga. Ya. tingkatan wara' yang ketiga. Misalnya saya berikan contoh. Ya. Misalnya di bulan Ramadan ada orang yang tidur bersama dengan istrinya siang hari. Ya. Nah, kalau dia khawatir tidur bersama dengan istrinya walaupun ya tanpa ada jima begitu, dia khawatir akan terjerumus ke dalam ya jima. Sedangkan jima di siang hari Ramadan bersama dengan istri itu adalah haram. Maka ini hendaknya ditinggalkan. Ya. Walaupun dia adalah sesuatu yang halal. Orang tidur, tidur begitu saja. Ya, tapi ada sebagian orang ya tegangan syahwatnya seperti listrik. Ya. Kan bahayanya, ya. Ini kan bisa menjerumuskan dia dalam perkara yang dilarang oleh agama. Maka seorang yang meninggalkan perkara yang seperti ini, sesuatu yang asalnya halal tapi karena takut jatuh dalam perkara yang haram dia tinggalkan, berarti dia telah merealisasikan tingkatan wara' yang ketiga. Ini lebih tinggi daripada yang kedua tadi. Ya. Kemudian ada darajatur rabi'atu al-wara'u an kulli ma laisa lillahi ta'ala wa huwa wara'us siddiqina. Tingkatan yang keempat adalah wara', ya, menahan diri dari segala sesuatu yang bukan karena Allah. Itulah wara'nya para siddiqin. Wara'nya para siddiqin. Jadi kalau ada suatu amalan yang di dalamnya tidak ada suatu pahala yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada petunjuknya dari Allah atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia tinggalkan sekalipun itu adalah suatu yang halal. Misalu dzalika ma ruya an Yahya ibn Yahya An-Naisaburi rahmatullahi alaih. Contohnya perkara itu apa yang diriwayatkan, yakni sebuah asar ya yang diriwayatkan dari Yahya bin Yahya An-Naisaburi rahmatullahi alaih, semoga rahmat Allah atas beliau. Annahu syariba dawaan, bahwa beliau pernah minum obat. Faqalat lahum ra'atuhu, kemudian berkatalah istrinya kepada Yahya bin Yahya An-Naisaburi, lauma syaita fid dari qalilan hatta ya'mala ad-dawa'u. Coba andaikan kata Anda ini berjalan di dalam kompleks perumahan sedikit saja sehingga obat itu bisa memberikan pengaruh, bisa bereaksi. Apa jawabannya Yahya bin Yahya? Faqala hadhihi misyatun la a'rifuha. Ya. Wa ana uhasibu nafsi mundu 30 sana. Ini katanya, cara jalan yang seperti ini adalah cara jalan yang saya tidak pernah mengenalnya. Artinya saya tidak pernah mengenal hal itu datang dari Allah atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara saya ini senantiasa menghitung ya menghisap diri saya selama 30 tahun lamanya. Artinya saya berbuat semua perbuatan saya di atas petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya perkara boleh saja ya. Anjuran istrinya kan boleh saja, tapi dia tidak mau beramal kalau tidak ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, ini wara'nya orang-orang siddiqin ya. Orang-orang yang betul dalam apanya ya, jujur dalam ya, berpegang dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini wara' yang berat ya. Tidak setiap orang mampu melakukannya. Ya. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala contoh perkara ini juga seperti di kalangan para salaf dahulu ya. Ada misalnya seorang salaf ya, dia meninggal, dia laki-laki meninggal, di dekatnya ada istrinya ya. Kemudian ketika dalam kondisi sekarat, dia gunakan lampu. Lampu ini punyanya si mayit ini. Paham ya? Pas ketika dia meninggal, istrinya matikan lampu. Kemudian ditanya, kenapa Anda matikan lampu? Kemudian dia katakan bahwasanya lampu ini katanya bukan lagi milik suami saya, tapi ini katanya milik bersama. Di situ ada haknya, haknya saya dan haknya anak-anak saya dan mungkin ada orang lain bersama kami dalam warisan tersebut. Karena ini katanya warisan. Kalau kita sekarang kia, wah, kenapa sih terlalu? Tapi begitulah para salaf dahulu ya. Kehati-hatian mereka. Mereka menahan diri dari perkara yang asalnya sebenarnya ya halal ya. Atau minimal hal yang sudah dimaklumi oleh orangnya. Kenapa sih pelita saja kok dimatikan ya? Apalagi ini kan orang mati. Ya, mau diurusi mayatnya, mau diapa, mau ini ya. Kenapa harus dimatikan? Nyalakan saja. Tapi karena dia paham ya, dia berhati-hati, dia tidak mau pakai. Ini katanya milik bersama. Ya, kecuali kalau mereka semua ridho baru kita pakai ya. Karena kita pakai bersama atas keriduan bersama. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala penulis kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, fa hadha rajulun lam tahdhurhu niyatun fi hadhil misyati tata'allaqu fid dini. Ini katanya orang yang ya, orang ini ya, tidak didatangi oleh niatnya dalam cara jalan yang seperti ini terkait dengan apanya urusan agamanya. Artinya nih, saya tidak pernah dapatkan ada petunjuk dari agama, kita habis minum obat kemudian jalan ya. Tidak ada juga dalam petunjuk agama. Ya, tidak ada dalam petunjuk agama. Saya tidak mau kerjakan seperti itu. Kecuali kalau ada petunjuknya dari agama saya akan kerjakan. Falam yukdim 'alaiha ya, lalu dia pun tidak apanya mengerjakan hal itu. Fahada min daqaiqi alwara'i, maka ini katanya termasuk ya rincian-rincian wara' atau perkara-perkara yang jeli dalam hal wara' ya, perkara yang halus. Kadang orang tidak sadari bahwa itu adalah bagian dari wara'. Taib. Sama juga ada sebagian di antara sahabat ya, para sahabat dahulu itu ada di antara sahabat ya, sampai dia cara sholatnya betul-betul seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi berhaji betul-betul hajinya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Seperti Abdullah bin Umar. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pergi haji singgah di suatu tempat sebelum memasuki kota Mekah, mandi dulu kemudian lanjut perjalanan. Ini juga dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Iya. Dilakukan oleh Abdullah bin Umar karena dia ingin sekali semua dari perbuatannya sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian kata penulis, wa tahqiqu fihi annal wara'a lahu awwalu wa ghayatun. Kesimpulan dalam perkara itu bahwa wara' memiliki awal dan puncak. Ya. Ada awalnya, ada puncaknya. Wa bainahuma darajatun fil ihtiyati. Dan di antara ya, kedua perkara ini terdapat tingkatan-tingkatan dalam ihtiyat, kehati-hatian. Ya. Fakullama kana al-insanu ashadda tashdidan. Nah, setiap kali seseorang itu lebih kuat tasdidnya, penekanannya, kehati-hatiannya, kana asra'a jawasan 'ala sirati, maka dia akan menjadi orang yang paling cepat melintas di atas sirat. Jadi setiap kali orang semakin wara', semakin berhati-hati, semakin ya meninggalkan sesuatu yang dia takutkan akan pengaruhi apanya keimanannya, maka dia pun tinggalkan ya, maka orang yang seperti ini akan cepat melintas di atas sirat. Karena kenapa? Bebannya sedikit. Ya. Wa khaffu dhahran. Dan dia apanya wa khaffa dhahran, dan dia akan lebih ringan apanya tanggung jawabnya, bebannya. Wa tatafawatu al-manasilu fil akhirati bihasabi tafawuti hadhihi ad-darajati fil wara'i. Tingkatan-tingkatan manusia ya, di akhirat nanti itu tergantung kepada ya, keragaman dari atau perbedaan dari tingkatan-tingkatan ini dalam perkara wara'. Ya. Orang nanti bertingkat-tingkat, ya. Kama tatafawatu darakatun nari fi haqqidh dhalamati bihasabi darajatil harami. Sebagaimana halnya juga, ya, berbeda-beda, ya, beragam, ya, bertingkat-tingkat, tingkatan-tingkatan neraka pada diri orang yang zalim, orang-orang yang zalim sesuai dengan tingkatan-tingkatan keharaman. Yani keharaman yang dia pernah kerjakan di dunia. Iya. Semakin banyak dan semakin besar keharaman yang dia lakukan, maka semakin rendah pula tingkatannya di dalam neraka. Kalau surga itu dihitung tingkatannya dari bawah. Tingkatan 1, 2, 3 sampai ya yang paling tinggi. Kalau neraka, tingkatan yang paling rendah berada di atas. Ya, kemudian paling parah yang paling bawah. Dan neraka yang paling bawah itulah neraka yang disiapkan bagi orang-orang yang mengkhianati Allah dan orang-orang yang beriman. Tingkatannya orang-orang munafik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari." Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan berada pada bidarkil asfal, pada tingkatan yang paling bawah dari apanya neraka. Ini karena pengkhianatan mereka. Ya. Baik. Fa in syitta fasid fil ihtiyati. Kalau Anda ingin, maka silakan Anda tambah ya dalam kehati-hatian. Artinya tambah sikap Anda dalam berhati-hati ya. Wa in syi'ta fatarakhas. Kalau Anda ingin juga ya silakan Anda bergampangan. Iya, terserah kalian mau pilih yang ini, mau pilih yang ini. Setiap orang itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan, ya. Fali nafsika tahta tu 'alaiha tatarakhas. Maka untuk keberuntungan diri Anda lah Anda bersikap hati-hati. Dan untuk ya kecelakaan diri Anda, silakan Anda bergampangan. Iya. Artinya terserah. Ya. Mau pilih yang ini, mau pilih yang ini, silakan. Baik. saya kira sampai di sini dulu ya, apa yang perlu kita jelaskan pada pertemuan kali ini, karena apa yang ada setelahnya ini pembahasannya agak panjang dan tanggung kalau kita putuskan ya sampai pertemuan berikutnya lagi. Ya. Mudah-mudahan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya bisa kita rampungkan ya pembahasan al-qismu tsani. Ya. Jenis yang kedua dari perkara-perkara yang perlu kita ketahui bersama supaya kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram dan mana yang syubhat. Iya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.